serahkan seluruh hati, hatiku, dan mulai saat ini aku untukmu menyatukan cinta. Semoga kita nanti bisa saling melengkapi, bersahabat dengan waktu yang akan datang. Jalani semua sepenuh hati.